di hati saya mengatakan ini ada sesuatu zikir yang dan doa Ustaz Haji Edi Abu Maur Marwah ke tanah suci bosan berarti ada masalah kan ya, ada masalah ke hatinya. Akhirnya saya introspeksi gitu ya, review apa gitu. Akhirnya saya nemu ya semangat lagi sampai menggebu-gebu gitu, pengen lagi berangkat ke sana, tidak memperdulikan gitu apa lelah atau tidak setelah mendapatkan baca ulang dan perlahan sedikit demi sedikit mengamalkan tentang doa dan zikir ini. Maksud saya begini, tahun 2015 saya berangkat haji ya. Itu udah saya harus mereview itu karena terdesak dengan kebutuhan, banyak sekali kebutuhan. Nah akhirnya mau berangkat haji, akhirnya saya tulis loh kebutuhan saya ini yang memang urgent untuk segera terpenuhi. Kenapa saya harus nulis? Karena ini kan akan berangkat ke tanah suci 100.000 kali lebih kuat doa dan zikirnya ketimbang di sini. Akhirnya saya pikir itu dalam rangkaian tawaf. Jadi saya tahu kalau tawaf itu tidak dibantu dengan tasbih, dengan alat lainnya. Kadang saya tawaf lepas aja begitu. Jadi sebagian doanya apa emang. Dan ada di ujungnya itu ada doa atau zikir yang menjadi target saya. Jadi kalau jawaban nanya itu begini, Pak ini putaran keberapa? Maka saya jawab langsung, oh ini udah keempat. Nah, tawaf tuh, kok bisa tahu sih? Padahal nggak bawa alat. Oh iya, karena alatnya adalah rangkaian doa itu. Jadi kalau sudah putaran keempat, saya tahu persis itu. Kalau sudah doa tentang orang tua, saya tahu persis itu putaran ke berapa gitu. Jadi sampai ke tujuh itu, saat ini baru gitu tuh. Tidak pernah diubah sampai dihubung sampai sekarang masih apa tuh bagian yang rangkaian doa itu di tahun 2015. Nah alhamdulillah sepulang haji ya, itu apa yang saya sampaikan menjadi target itu satu persatu Allah wujudin dengan mudah. Alhamdulillah sampai sekarang hampir 90% doanya sudah dikabul semua oleh Allah. Nah akhirnya saya jadi semangat gitu kalau kesana. Kemarin umroh gitu, beberapa waktu lagi juga umroh lagi. Saya pengen pantesan pernah tahu Kiai Haji Maimun Zubair ya, beliau kan sudah sepuh banget kan? Hampir memaksakan ya beliau itu berangkat ke tanah suci padahal sudah sepuh. Namanya di Indonesia walaupun ya beliau juga apa ya posisi begitu, tapi tetap aja namanya kuota mah susah. Saya berangkat ke sana biasanya itu tidak pakai kuota reguler seperti bapak ibu, tapi pakai ini bisa Umar. Kawan-kawan saya tahu persis itu bisa Umar. Pak Lukman pernah juga bisa Umar tuh. Gimana ininya bu, ada aja perasaan takut gitu ya, tahu ketahuan jadi tidurnya kadang gak jelas, kita harus lumpang-lumpang juga gitu yang bikin itu. Terus kayak Haji Maimun Zubair pernah menyampaikan, saya juga melakukan itu. Pak Kiai kan udah berapa kali itu berangkat ke sana, kenapa sih memaksakan diri itu udah sepuh gitu? Iya, saya punya banyak kebutuhan itu, makanya haji inilah momen saya menyampaikan momen terbaik. Dan beliau rasakan betul pengalamannya, sepulang haji itu luar biasa. Pemberian ya puna bulan kalau satu doanya serius ya, dua jelas yang dimintanya itu apa, kemudian serius disampaikannya dan terus benar, jangan pernah bosan. Itu yang harus ada dihadirkan. Saya suka saya gitu, ada jamaah gitu ya, di pengantarannya di itu di hukum itu kan sangat dinanti itu Pak. Hukum itu gak ada duanya, waktu yang istimewa dari duhur sampai maghrib itu malaikat menaungi. Janji Allah dalam banyak hadis diungkapkan bagaimana keutamaannya. Ada jamaah itu kayak gak ada program gitu Pak, doa. Iya, bingung sih mau doa apa aja. Emang apa ya? Uang udah banyak, anak-anak udah selesai. Gitu. Bapak mau dijamin gak masuk surga? Ya enggak. Ya udah ikut kita aja. Terus nanti mati itu suruh khatimah atau suruh khatimah? Ya gak tahu juga. Ya sudah minta itu aja. Oh iya ya, banyak juga yang saya minta ya. Baik. Itu kan berangkat. Gak tahu apa motivasinya sih, mau heran ya. Ya mungkin karena malu gitu. Orang lain kawannya udah haji, dia belum. Ini sayang banget. Ini tahun 2002 haji pertama bagi saya. Ya. Selebihnya itu bukan wajib lagi bagi saya. Tapi namanya haji pertama itu gak bisa digantikan walaupun dengan haji 100 kali setelahnya. Kenapa? Yang pertama wajib, yang kedua dan selanjutnya apa? Sunnah. Gak bisa wajib digantikan dengan sunnah. Gak selepoh gitu. Makanya bagi orang yang berangkat haji pertama ini masa emas, masa yang pokoknya mah jangan disia-siain gitu ya, insya Allah. Nah itu yang memotivasi saya kembali gitu. Ada juga mungkin ya apa, pakai handphone tuh ya, yang diputar apa, mending gitu kalau merota gitu ya, ini mah lagu-lagu daerah gitu. Pak itu kecilin, berisik, ya gimana saya aja, ini kan HP-HP saya, kalau kamu denger ya pergi aja sono. Ya bukan begitu, ini kan lagi buku. Masa yang dengerin lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Batak. Gak ada ini gitu ya, gak ada gregetnya. Orang mau menangis dia mau santai, dia sambil ngerokok. Ah kan sayang banget ya, jauh-jauh gitu ya. Nah agenda doa ini, itulah yang mengembalikan saya. Luar biasa, sangat rindu banget itu, pengen berangkat ke sana. Pokoknya kalau saya ke sana itu pasti aja ini bukunya di bawah. Saya tuh ada buku, sebenarnya ada 100 halaman, itulah proposal hidup saya gitu ya. Proposal doa saya kepada Allah udah saya tulis gitu, tulis berikut alasannya kenapa saya menulis itu ya, karena harus ada alasan akhirat ya. Saya pengen apa gitu ya, pengen ruko misalnya, itu harus ada alasan akhiratnya. Jangan sampai untuk kepentingan diri. Kalau untuk kepentingan diri itu nanti gak ada percepatan, terhalang oleh dosa. Tapi kalau ada alasan akhiratnya atau dikaitkan dengan ingin apa tuh, ingin nantunya anak yatim gitu ya, ingin nyenengin orang tua. Nah itu ada percepatan di situ. Dan sudah saya buktikan 2 bulan tuh dari haji 2015. Apa yang saya minta tuh? Ya Allah, saya pengen punya ruko tapi gak punya uang. Tersangkut, mau wujudinnya kayak gimana. Tapi saya pengen ruko, ini ruko itu setiap hari malam Jumat saya ada santunan yatim gitu ya. Ada apa, di atasnya mau ada ya anak-anak lah suruh baca dan ngapalin Quran gitu. Tapi saya gak punya uang dan saya gak mau kontrak. Nah, gitu ya. Gimana mewujudinnya? Ya tersanggau aja. Pokoknya itu yang saya minta gitu. Apa yang terjadi? 2 bulan setelah itu ada orang tuh. Gak boleh gak ikut kemudian. Oh gitu. Ayo ikut serama. Ikut gitu ya. Sampai satu tempat. Stop. Ada apa Pak? Saya mau lihat ini loh berapa harganya. Gak tahu Pak. Lihat aja sendiri. Ya ambil aja. Ya sudah. Marketingnya tuh, nah, tanya berapa nih Bu? Oh ini 1 miliar Pak. Kalau kasih kurang dikit nggak apa-apa. Oh ya udah, pas makan aja Pak, cuma pulang aja ya. Ya udah, terima kasih ya. Udah bisa aja. Sebulan kemudian telepon, Ustaz, itu telepon rukonya udah saya beli ya. maksudnya bapak mau usaha apa di situ? Pak, enggak, saya mau usaha di situ, ngapain juga. Rumah saya kan di Jakarta Barat, nah, ngapain juga beli-beli pak pulang situ, jauh amat. Itu terus gimana maksudnya? Saya beli ruko itu untuk Ustaz, silakan aja. Nah, itu dari 2000, akhir 2000, awal 2016, setelah saya minta itu kepada Allah. Kejadian itu menginspirasi dan menyemangati saya. Ah, saya mau pengen lagi ke sana gitu ya. Supaya apa? 100.000 kali lebih tajam doanya. Maka bagi orang yang gak punya target, kita kan banyak kebutuhan hidup ya. Itu sayang banget itu misalnya itu lahan dong gitu, makan mesin, mesin juga kadang tidur mesin itu ceritanya musola padahal apa tidur aja tuh dari pagi nunggu maghrib sampai isya tuh luar biasa. Kalau nggak punya target ngantuknya godaan besar, benar itu ya? Tanya tuh kepada yang pernah umroh ya, dari maghrib ke isya baca Quran satu halaman nggak tamat-tamat. Padahal waktunya satu jam. Nah, tamat-tamat, baru dua ayat udah los gitu. Ingat-ingat 10 menit kemudian lihat jam gitu ya. Enggak tamat itu. Kalau enggak punya target. Oleh karena itu kita akan bahas ya bagaimana hal ini supaya itu menjadi motivasi. Apalagi haji dan satu. Di sepulang haji itu harus ada perubahan, pertumbuhan yang signifikan kepada kehidupan kita, insya Allah kan gitu ya. Ya boleh diklik. Jadi zikir, jadi zikir dan doa ini suatu apa yang sebenarnya saling terkait. Menurut definisi saya adalah hudur syai'i al qalbu awil qaul, hadirnya sesuatu di hati atau di ucapan gitu. Ditambah dalam perspektif ulama itu jadi amal. Jadi zikir itu ada tiga. Satu apa? Zikir lisan. Dua, zikir qalbu. Tiga, zikir amal. Zikir amal. Apakah setiap zikir itu harus mengucapkan Allah? Belum tentu. Belum tentu. Kita dulu. Ya, zikir ya. Amal dari rumah kalau ibu ya, dari bangun tidur di rumah, kemudian masak gitu, untuk menyiapkan anak-anak sekolah, untuk menyiapkan suami kerja gitu, fokus pikirannya ke masak ya. Kenapa? Karena dia mau pada berangkat niat. Itu jadi amal soleh bukan? Jadi amal soleh termasuk zikir bukan? Zikir apa? Jadi zikir bil amal itu segala sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak spesifik menyebutkan Allah. Jadi segala amal ibadah yang diridhoi oleh Allah itu termasuk zikir. Orang yang kerja ke kantor itu dia dipikirin apa ya? Kerja ya bisnis segala macam gitu ya. Kemudian apa sabda Rasulullah, barang siapa yang wafat pada saat kerja gitu ya, untuk menafkahi orang tua, menafkahi keluarga anak, maka wafatnya itu termasuk husnul khatimah dan termasuk jihad fi sabilillah. Artinya apa? Dia meninggal dalam keadaan zikir bil amal. Jadi lisan itu hanya bagian kecil ya. Itu zikir Allah Subhanahu Wa, itu zikir. Tapi tidak harus diidentikan bahwa zikir itu harus seperti ini. Itu bagian saja begitu. Ibu berangkat dari maktab nanti ke Masjidil Haram gitu ya, berdesak-desakan naik bis, naik kadang belanja, zikir bukan? Kan? Zikir kalau niatnya baik dari Allah. Ibu belanja itu zikir bukan? Zikir juga kalau niatnya ingin membahagiakan orang yang nyambut nanti kalau pulang, karena suka dibilangin dia mah hajinya gak makruh. Emang kenapa? Gak habis pulang haji gak bawa oleh-oleh. Jadi oleh-oleh itu penting gitu. Jadi pada saat transaksi transaksinya bukan dosa, itu zikir. Iya, lagi mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal. Gue segala sesuatu, walaupun tidak spesifik menyebut apa Allah. Makanya diawali, kalau melakukan sesuatu awalnya dengan asmalah. Jadi di awalnya bismillah. Baru berangkat tuh ke masjid, baru berangkat tuh ke pasar, baru berangkat tuh ke toko, gitu ya. Itu bagian zikir bil amal. Zikir bil qalbi apa? Bil hati. Merasakan keagungan Allah. Kita nengok orang sakit misalnya. Nengok orang sakit nih. Pak, ini ujian dari Allah. Iya, ini tuh sakit banget nih. Saya udah stadium 4 kanker. Ya, yang sabar aja. Insya Allah sakitnya jadi penggugur dosa, jadi pengangkat derajat. Itu zikir bukan? Zikir mengingatkan dia kepada Allah. Perbuatan dia datang itu zikir. Mengingatkan dia, ingat aja. Istighfar, insya Allah sembuh walaupun udah stadium 4. Nah itu. Jadi membesarkan, mengingatkan, menumbuhkan motivasi gitu ya. Itu zikir. Tapi kalau begini, apalagi sakit apa? Ini kanker stadium 4. Oh begitu ya. Kalau kawan saya sih kemarin meninggal tuh Pak. Padahal baru stadium 3. Nah itu mah namanya bikin orang dong aja. Harusnya menumbuhkan motivasi. Jadi segala sesuatu, alhamdulillah kita lagi sakit. Alhamdulillah memang hidup begini. Hanya Fir'aun yang nggak sakit. Itu. Jadi kalau sehat terus harus waspada itu, jangan-jangan tempatnya Fir'aun. Ya iya, Fir'aun mah sampai mati tidak pernah terceritakan dia dirawat. Nggak ada itu, Fir'aun sakit itu nggak ada di dalam sejarah. Dia masih kemudian harta banyak, pengikut banyak, makanya gak Tuhan rasa diri gak usianya panjang gitu. Udah sakitnya, ya Allah makasih kau sudah memberikan sakit. Nah itu hati apa, hadirnya Allah dalam hati keagungan Allah gitu. Tidak harus spesifik, Allah itu juga bagian gitu. Kalau orang sudah makomnya begitu, maka itulah Rasulullah. Jadi begitu apapun ya ingatnya Allah. Nah kita kan beda makomnya. Nah, itu lebih banyak kan ingatnya, tapi sepanjang dalam koridor syariat itulah yang disebut dengan zikir. Nah yang ketiga adalah tawal lisan, nah, sholat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, itu juga bagian dari zikir. Jadi zikir itu ada tiga ya, jangan diartikan dengan persepsi yang sempit bahwa zikir itu harus nyebut apa? Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sehingga kemana-mana bawa tasbih gitu. Itu bagian, gak apa-apa. Tapi semua koridor syariat gitu ya, kalau kita melakukan itu adalah bagian dari zikrullah yang paling hebat. Coba ini kalau kita manusia nih, ingat kepada seseorang, apa yang membuat kita ingat kepada dia? Kan banyak faktor. Satu, ingat kalau ada pengalaman pahit gitu ya. Ingat itu dia tuh pernah nyakitin saya. Ingat tuh ada. Yang kedua apa? Kalau punya utang, punya kewajiban. Ingat saya tuh punya utang sama dia. Atau dia pernah minjem uang ke saya belum bayar-bayar kok udah 2 tahun. Nah ingat kan itu ya. Yang ketiga, kalau punya pengalaman manis, indah masa-masa apa SMA kemudian reuni, kan itu ya. Ingat lagi itu masa-masa yang lalu itu. Dan yang tertinggi adalah kalau ingatnya karena mahabbah, karena cinta gitu ya. Dan inilah yang sebenarnya tingkatan ingat yang ada. Makanya disebut apa? Kalau doa itu kan ada kebutuhan. Ya Allah saya pengen A, B, C gitu ya. Tapi kalau zikir yang dilandasi dengan mahabbah, dengan cinta, itulah zikir yang melampaui apa? Melampaui duka. Makanya orang yang membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dia akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada orang yang meminta. Gitu. Ini janjinya. Fadhkuruni adzkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Membaca Al-Qur'an ingat kepada Allah. Iya. Ya, bahkan itulah tertinggi nilainya. Membaca Al-Qur'an itu. Dia akan diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada orang yang meminta. Kenapa? Kalau orang yang meminta itu dia menyebut Allah karena butuh. Tapi kalau dia menyebut Allah karena mahabbah, itulah nilai penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Kemudian apalagi baca Al-Qur'annya di salat. Apalagi baca Al-Qur'annya di malam hari ini, Al-Qur'an fajri kan. Ini ada rahasia besar. Jadi begini. Di surat 16 boleh tulis ya, nanti boleh dicek. Di surat 16 ayat ke 40 ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ya, kalau kita pengen sesuatu di sini ada percepatan luar biasa. Jadi apa itu? Satu, lihat ayatnya. Bunyinya itu begini. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami apabila menghendaki sesuatu kami mengucapkan jadi maka dia jadi. Ya gitu ya. Lihat Allah menggunakan kami. Di ayat 82 surat Yasin Allah menggunakan domir dia innama amruhu. Sesungguhnya jika dia menghendaki, dia itu siapa? Allah tidak melibatkan kami, tidak melibatkan domirnya, dia aja bukan nanu. Ida innama amruhu ida syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dalam Al-Quran ada dua tuh. Satu pakai domir kami, dua pakai domir budia. Nah kalau dalam tafsirannya menggunakan kami itu adalah punya makna diantaranya apa? Allah ingin melibatkan diri kita dalam mewujudkan sesuatu. Itu pakai kami. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami menurunkan dzikra yaitu Al-Qur'an dan kami yang jaganya. Untuk jaga Al-Quran, Allah tanpa melibatkan manusia bisa. Tapi Allah menginginkan manusia terlibat dalam menjaga Al-Quran. Makanya pakai domir nahnu, muncullah para hafiz, para hafiz, para penghafal Al-Quran. Karena Allah ingin melibatkan manusia. Nah, dalam perspektif doa dan zikir, ya, jika dikaitkan dengan hajat, kita kan pengen sesuatu tuh, doa itu kan pengen sesuatu ya, zikir itu kan pengen sesuatu, pengen dicintai Allah, pengen yang lainnya kan gitu. Nah Allah mensyaratkan fadhkuruni, kalian ingat kepada aku kalau pengen sesuatu, jangan ingat kepada uang, kan begitu tuh. Adzkurkum, nanti aku ingat kepadamu, kalau aku ingat kepada Allah semuanya beres, selesai kan gitu. Nah gimana caranya? Innama qauluna, Allah ingin melibatkan kita. Kalau kita punya rencana, Allah punya rencana, yang pasti terjadi rencana siapa tuh? Allah. Kita apa? Insan ditakdir wallahu bi takdir. Sebenarnya hari ini saya ada pertemuan di tempat lain, tapi ujungnya jadi ke sini. Gitu. Oh, ini Allah yang merencanakan. Saya punya rencana. Allah punya rencana juga. Yang dahsyat adalah kalau rencana kita itu matching dengan rencananya Allah. Itu dahsyat. Kita bisa tahu nggak Allah itu punya rencana cocok dengan kita? Bisa nggak? Ya. Bisa. Bisa. Keinginan Allah itu bisa kita ketahui, ya. Cara di mana? Jadi keinginan Allah di hadis. hadis-hadis Rasulullah itu keinginan Allah tuh, sampai Allah mutus Rasul. Makanya ada percepatan dalam doa, apalagi kita mau ke tanah suci gitu, kalau matchingin tuh apa yang kita tulis ya, doa-doa itu, zikir-zikir itu, nanti persiapan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Ini kalau dilakukan jika ada percepatan, insya Allah. Jadi pengalaman saya begitu. Satu, Allah itu ingin anaknya berbakti kepada orang tua, benar gak? Iya. Ya. Makanya kalau kita pengen sesuatu, kaitkan itu sebagai bakti kepada orang tua. Apa itu sesuatu yang terserah? Mau dunia, mau akhirat, terserah. Cuma Allah mengajari di surat 2 ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya harus balance, harus seimbang, minta dunia dengan minta akhirat. Nah, itu. Tapi diawali dengan apa? Minta dunia. Lihat dalam sholat itu minta dunia juga itu. Rabbi ini seimbang tuh dunia dan akhiratnya. Tapi Allah ngajarin, minta dunia dulu, silahkan apa-apa, minta kepada. Makanya saya bikin tuh program dalam buku yang saya bawa di tanah suci itu. Jadi kalau saya tawaf itu banyakkan zikirnya, ya Allah, doa saya sudah saya tulis, engkau tahu kan apa yang saya tulis, ya itulah, itulah yang saya minta kepadamu. Sebenarnya saya banyak zikir begitu. Ya, enak bu, kalau dari tulis mah, bisa 100 salam aku, 100 salaman, makanya kak, dibaca kan bisa 1,5 jam, bisa habis itu waktu dengan baca ini doang. Padahal doa dan zikir itu harus menjadi satu kesatuan. Banyak kan zikir, aduh deh. Tapi jangan lupakan doa juga. Makanya saya, kenapa saya tulis itu doanya biar ada riset, itu ada risetnya itu. Jadi di Harvard Business School itu tahun 79 dia riset kepada semua lulusnya 3 pertanyaan ini. Ya, siapa yang punya rencana setelah lulus dari sini? Ternyata hanya 13% yang punya rencana. Baik, siapa yang sudah tertulis rencana itu? Ternyata hanya 3%. Siapa yang lulusan dari sini belum punya rencana, sisanya berarti berapa persen? 87% itu tahun 79, tahun 80 tahun 78, 10 tahun kemudian dicek penghasilannya kepada yang ini responden. Yang mengejutkan adalah yang punya rencana dan tertulis yang 3% itu punya penghasilan 10 kali lipat dari orang yang punya rencana tapi gak nulis. Yang punya rencana tapi gak nulis itu punya penghasilan 2 kali lipat dari orang yang gak punya rencana, 2 kali lipat. Jadi itu riset ilmiah itu. Makanya saya tulis, karena kalau saya lupa, apa saya lupa, saya baca, oh iya ini doa yang saya lupa, lupanya begitu. Jadi ketika tawaf ya Allah, ketika sholat, saya bayangin kalau doa saya sudah saya tulis di buku ya. Bayangkan masjid ya, kebiasaan, gitu ya Pak, doa sabur A, gitu ya. Kopi boleh gak Pak? Kenapa? Tangan itu rahasia. Udah masing-masing aja, ya. Masing-masing punya rencana hidup. Masing-masing aja tulis benar-benar ditulis itu. Saya tulis ya satu-satu kok ya satu. Pak Ustadz kan ngajarin makanya kita ngopinya. Rahasia Pak. Nih contoh. Bisa. Ya Allah saya pengen renovasi rumah. Uangnya kagak ada. Jadi ya. Pikiran kita kalau pengen renovasi rumah uangnya gak ada, pikirannya apa? Utang atau anggunan, yang gede itu namanya bukan 40 tapi 40 pulus. Ikhlasnya tinggal ke kepala uang. Itu yang diajarkan oleh kapitalis. Kalau punya kebutuhan, berpikir adalah uang. Kita pengen beli mobil, ada uang nggak? Kalau ada, terwujud. Kalau nggak ada, nggak terwujud. Kan begitu. Kita pengen beli rumah, ada uang nggak? Kalau ada uang terwujud, kalau nggak ada uang terwujud. Terus kalau itu Tuhan itu siapa? Kalau begitu mah Tuhan itu uang, benar. Itu di mana tuh tauhidnya? Rusak itu tauhidnya. Awalnya dilibatin nggak? Enggak. Jarang itu dilibatkan. Anak sakit, kita langsung kemana? Ke dokter. Allah dilibatin enggak? Jarang. Dan itu. Padahal kata Allah apa? Fadhkuruni adzkur. Kalian ingat dulu kepadaku, karena aku yang menentukan, kata Allah. Kan beda tuh. Ini kita harus istighfar. Ini dulu harus dilurusin. Oh ampuh. Kalau selama ini saya tauhid di mana ya? Saya salat aja tiap hari, baca syahadat iya. Tapi begitu saya punya hajat, pengen rumah, Allah mah enggak dilibatin begitu. Pengen kendaraan, Allah gak dilibatin gitu. Yang dilibatin dicek aja uang ada gak? Kalau gak ada uang, ya nyicil. Selesai. Itu apa bedanya dengan para kapitalis, dengan orang-orang ateis? Dia juga melakukan hal yang sama. Kita mau orang Islam, Pak Guruni dulu, ingat kepada aku. Nanti aku yang akan menggerakkan siapapun. Saya minta kepada Allah itu sengaja ya. Allah, saya mah gak punya uang. Pengen rumah tapi gak punya uang. Terserah kau aja. Allah gerakkan hamba. Mohon maaf ya, emang di zaman sekarang ya, jangankan uang hampir 1 miliar itu, uang 1 jutaan aja diomong, benar gak? Iya, tapi kalau Allah mau digerakkan siapa aku, siapa aja, selesai. Makanya ini harus menjadi prioritas kepada Allahnya, di mana itu. Makanya ya Allah ampun, saya ini ampun, benar-benar ampun. Saya punya hajat selama ini, jarang melibatkan engkau. Sehingga dipikir itu di otak. Gimana nih caranya? Gimana nih caranya? Usaha. Betul itu. Tapi kalau sampai melupakan Allah, rusak itu tau gitu. Fadhkuruni adzkurkum. Aku yang akan menyelesaikan. Caranya gimana? Ya Allah, ini saya pengen renovasi rumah pulang haji. Caranya, kaitkan itu dengan bakti kepada orang tua. Jadi kalau masih ada, ya Allah, orang tua saya itu masih di kampung, nggak tahu itu rumahnya itu luar biasa, sederhana. Saya pengen renovasi rumah, sebenarnya pengen nyenengin orang tua. Jadi ya, saya mau bikin rumah, kamar pakai AC, saya beli spring bed yang paling mahal di dunia ini. Bisa. Allah seneng nggak niatnya begitu? Senang di situ ada kesempatan, insya Allah. Karena Allah senang orang anaknya berbakti kepada orang tua, begitu. Makanya itu yang harus kita tulis juga tuh. Doa kita misalkan pengen A, B, C, D gitu ya, kepada Allah. Tulis, ya Allah. Terus harus ada alasan dibalik itu. Kenapa gitu ya? Jangan alasannya itu pengen. Saya pengen mobil. Ini dunia dulu ya. Karena yang diajarkan Allah tuh Rabbana atina fid dunya hasanah dulu gitu, dunia dulu supaya benar. Ya Allah, saya pengen mobil. Terus untuk apa? Ya biar saya kaya. Allah gak suka gitu. Karena boleh jadi ada kesombongan di situ. Gak suka. Tapi kalau pengen mobil, ya Allah, saya pengen beli Alfa. Untuk apa? Untuk Alfa, saya pengen menjemput anak yatim di bulan Ramadan. Kan gitu. Jarang-jarang anak yatim dijemput oleh Alfa. Makanya saya memuliakan anak yatim. Begitu tuh. Coba bu, kalau undang anak yatim belum, itu kita ambil. Padahal yang dimuliakan oleh Rasulullah, dialah yang bisa mengangkat derajat kita di surga berdampingan seperti derajat. Masa sih menjemput anak yatim pakai angkot gitu, yang bensinnya itu bensin campur? Ya mendingan campur oli, mana campur dorong. Dan anak-anak turun. Kenapa pak bongkok mobilnya? Dorong. Itu anak-anak yatim. Kita ambil pak. Masa menjemput apa? Ustaznya pakai BMW, pakai ini, menjemput anak yatim pakai mobil kayak begitu. Harusnya dimuliakan loh. Udah nggak apa-apa. Ada siapa yang menjemput? Saya ustaznya pakai apa pak? Pakai alamat dia. Saya yang menjemput anak yatim. Pakai apa? Pakai Lamborghini. Oh, bukan keren tuh. Ini pengalaman aja, nggak apa-apa. Namun nggak usah jangan yang rendah gitu. Kalau minta kepada Allah tuh, ini mah minta ke Allah tuh suka ngerendahin diri gitu. Bukan hanya ngerendahin diri, itu ngerendahin Allah itu. Dari ibu-ibu habis susunya, nggak kebeli susu. Untuk anak itu satu bungkus. Ya Allah, tuhan itu begini, boleh nggak coba? Ya Allah, saya itu pengen banget. Gak apa-apa, saya menggambarkan juga, yang penting anak saya bisa kebeli susu, cuma itu aja, gak banyak, cuma satu bungkus. Harganya 38.000, masa saya bisa nahan, ya Allah. Tapi bayi saya belum tentu dia bisa nahan, kasihan. Ada lah ya doa begitu, Bu? Tanya tuh, kampung-kampung. Mau gak diijabah? Hah? Kalau diijabah mau gak? Ya udah, diijabah, kasih aja susu satu bungkus, dia kelaparan tuh, seumur hidup. Mau gak? Gak mau. Doanya itu yang begitu. Doanya itu kalau misalkan gak kebeli susu ya, doanya itu begini, Allah, rasa saya itu bagaimana sakitnya ya, saya gak bisa kebeli susu ya. Mungkin ibu-ibu yang lain di kampung-kampung juga sama begitu. Saya mungkin masih bisa usaha, saudara masih bisa ada. Tapi mereka apakah ada? Belum tentu juga. Gitu ya. Maka saya niat, ya Allah, izinkan saya berusaha nyari susu, tapi bukan sebungkus, satu pabrik ya. Begitu. Berilah uang 20 miliar, saya mau beli susu, mau beli pabrik susu. 20%-nya saya kasihin, bagi-bagiin kepada orang yang gak bisa beli susu. Di searching di internet, mana pabrik yang akan dijual, cek harganya. Begitu ya. Itu tuh ada bocoran. Dia gak kebeli susu, berarti dia harus usaha nyari susu. Usaha nyari susunya jangan satu bungkus. Mumpung dibocorin oleh Allah informasi, kalau nyari susu, kau akan sukses. Dan gak mungkin itu anak gak dibeli susu, minumannya itu. Makanya nyarinya jangan satu bungkus, satu pabrik aja sekalian. Minta tuh kepada Allah. Begitu, di print out itu harganya, bawa tuh sholat. Bawa tuh, apalagi di Masjidil Haram. Sekarang ini, pokoknya target yang besar-besar, bawa ke Masjidil Haram, bawa itu target saya. Yaudah, bawa tuh ketika tawaf, bawa ketika sa'i, bawa ketika wukuf. Saya yakin, Allah ngakuli itu kalau begitu. Sebab apa? Dalam hadis kursi cerita di bawah itu ada keterangan, aku malu kata Allah. Kalau hambaku merengek-rengek kepada aku, sementara aku membiarkan dia dengan tangan yang hampa, begitu. Makanya itu jangan sebarangan. Berangkat kapan sih, Bu? Agustus ya. Berarti berapa bulan lagi? Maret ya kan? Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Ada berapa bulan lagi? Susun doa yang banyak. Doa yang banyak. Dan sekali lagi, harus ada alasan di balik itu. Jangan hanya untuk diri, jangan. Gak ada kesempatan di situ. Tapi kaitkan dengan apa? Kesenangan orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang kedua apa? Kaitkan dengan ingin memuliakan anak-anak yatim. Yang ketiga apa? Ingin nolong banyak orang. Doanya itu harus begitu. Ya Allah, izinkan saya pulang haji itu, saya pengen buka usaha. Izinkan saya pengen punya karyawan 10.000 orang. Begitu. Ya. Oh, gimana saya mudah tua? Jangan mikirin tua, gak apa-apa. Gak doa lama, gak mesti di dunia. Nanti di akhirat itu, ya, ada sekelompok orang yang diberikan oleh Allah pahala bergunung-gunung luar biasa. Banyak banget. Ketika ditanyakan kepada malaikat, ini hadis masyhur. Malaikat, ini doa siapa? Kebaikan siapa? Kebaikanmu. Banyak banget ya? Iya. Padahal saya tidak melakukan itu. Ya emang. Kenapa? Karena dulu kau pernah berdoa di dunia. Tapi Allah tunggu pengabulannya di sini. Jadi ini pengabulan doamu ketika di dunia. Dulu kau doa pengen berangkat haji, tapi Allah gak kabulkan, disarankan. Sampai akhir hayat kau gak berangkat haji. Tapi keinginanmu itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Makanya inilah pahala hajimu. Begitu. Gitu. Bayangin. Itu kalau doanya ngaji. Makanya dia menyesal. Orang pada saat dikasih tahu menyesal banget, kalau gitu ya Allah, saya kepengen doa itu kabulnya di sini aja. Dan saya nyesel juga kenapa dulu enggak banyak yang mintanya. Coba kalau niatnya begini, ya Allah, izinkan saya pengen punya karyawan 10.000 orang yang akan saya sejahterakan hidupnya, yang akan saya apa? Berangkatkan haji. Bukan hanya karyawannya, orang tuanya juga. Berarti berapa tuh? 30.000 orang. Kemudian dia selama hidupnya boro-boro punya karyawan 10.000, satu orang juga bangkrut. Bangkrut apa tuh? Udah, punya karyawan, usaha kecil-kecilan semakin hari semakin kecil, boro-boro untung, mana juga buntung. Tapi dia serius, terus-menerus fokus juga doanya, yakin Allah ngabulin. Maka Allah ketika di akhirat nih, pahala haji 30.000 orang kalau sudah berangkatan, hebat kan tuh Pak? Luar biasa itu. Makanya gak ada sia-sia, walaupun tidak terwujud di dunia ya gak apa-apa, nanti di akhirat. Makanya tanamkan sebuah visi besar dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kenapa harus itu? Gitu. Visi besar gak apa-apa. Saya kan usia udah 80 tahun, gak apa-apa. Justru itu kesempatan. Minta aja Allah yang banyak, yang gak masuk akal. Doa-doa di dalam Al-Quran itu rata-rata gak masuk akal. Doa di dalam Al-Quran itu memang gak ada yang masuk akal, gak ada. Coba cek. Nabi Zakaria minta di surat 3 ayat 38 minta apa? Anak. Pada usia beliau sudah 300 tahun. Istrinya juga sudah 300 tahun. Zaman dulu kan usia panjang-panjang. Bukan hanya Nabi, umatnya juga sama. Kemudian istrinya mandul lagi, diponis. Nabi Zakaria minta kepada Allah, ya Allah, siapakah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini? Visinya untuk diri? Bukan. Untuk umat? Gitu ya? Untuk orang lain? Maka pada saat itu apa yang Allah katakan? Panadat bil malaikatu wa huwa qaimi shalli fil mihrab. Maka Allah segera mengutus malaikat, malaikat sampaikan doanya dia dijawab. Fa itu percepatan. Fa itu ada percepatan kalau dalam bahasa Arab. Segera dalam waktu bersamaan, hampir bersamaan. Jadi ada pengen sesuatu, Pak, dulu diingat dulu kepada Allah, kaitkan bahwa aku dulu gitu ya, uang kan nomor kan berapa lah, nanti juga ikutin, kalau udah Allah ACC bisa menggerakkan siapapun ya, Pak Guru ini, Pak Guru ingat, pengen renovasi rumah, ingat tuh kepada tuh jangan dulu gadekin itu apa sertifikatnya, kita malu gitu, dibikin apa ya oleh bank gitu. Pak, ini saya mau punya uang. Ya udah, tunggu aja sebenarnya. Pak, ini tolong lengkapi dulu persyaratannya. Oh, pulang gitu ya. Dilengkapiin persyaratannya itu. Pak, ini. Ya tunggu ya, nanti ke atasannya belum hadir. Kan gitu ya. Begitu. Padahal apa? Bank itu kalau tanpa nasabah, nggak bisa jalan. Jadi nasabah itu sebenarnya raja itu. Tapi diperlakukan begitu. Malu gitu. Makanya jangan dulu ke bank, lapor dulu ke Allah. Sholat tuh tahajud, coba 40 hari itu sholat sebulan. Ini ada contohnya para tabiin. Kalau saya ceritakan kelamaan, para tabiin itu kalau punya hajat dia serius sebulan. Ini haji berapa bulan? 40 hari bayarin itu. Kalau saya ceritakan ini kisah-kisahnya tuh dasar. Sebulan. Riyad, ya Allah, saya pengen renovasi rumah. Uang gak ada, gak apa-apa. Karena Tuhan saya bukan uang, Tuhan saya adalah engkau. Udah minta aja kepada Allah, satu bulan insya Allah itu rumahnya tetap bocor. Ya iya, dari perbaiki mau gimana, memang bisa. Tapi Allah malah gak ngecewain, tahu-tahu dia dipromosikan jadi kepala cabang, dipindahin gitu ya. Pindah ke kota lain, otomatis keluarganya juga ikut, sudah disediain tuh rumah dinas yang rumahnya gak bocor, ada AC, ada karpotnya gitu ya. Kemudian rumah itu gimana? Ya dikontrakin aja. Uangnya dapat, yang kontrak yang memperbaiki. Kan itu dia. Dia bisa menempati rumah, baru itu enak, nyaman. Kemudian rumah dia bisa diperbaiki dan apa? Dapat uang pula. Begitu. Kalau punya rencana mah enggak ada yang bikin kecewa sebenarnya kalau kita ada zikr qalbinya. Menyadari itu namanya zikir hati itu. Oh iya, oh iya, oh iya, oh begitu tuh. Kalau ada zikir qalbinya. Itu namanya zikir qalbi. Iya ya Allah, makasih. Rencana memang hebat. Coba kalau harus ke digadein tuh sertifikatnya, udah mahal cicil. Lama lagi kan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Iya. Yeah. Jadi kaitkan kita punya rencana sampaikan kepada Allah apa? Allah dulu, ya, terus Allah lagi, Allah terus, Allah Yusman. Dan bikin rencana yang besar. Jangan yang tem-tem. Apalagi kita mau pergi ke tanah suci, gitu. Nanti saya tunggu, ya. Mau saya periksa satu persatu. Sudah bikin atau belum? Ya. Nanti tolong dipikir namanya apa? Promo satu, ya. Iya benar. Saya belum ke sana, ngapain juga kelarintang kelinting begitu. Gak punya target. Ini kita mau menghadap kepada Allah Zat Robbu Izzati, Robbu Alamin yang menunggu benar-benar ditunggu benar. Benar kita tunggu. Zikirnya harus di apa? Dioptimalkan nih. Kalau kita masuk ke masjid ada zikir enggak? Ada ya? Gimana zikirnya? Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu rahmat. Itu mau masuk Masjidil Haram. Beda enggak masuk Masjidil Haram dengan masjid ini? Hah? Beda. Sama atau beda? Beda. Beda. Masuk Masjidil Haram itu ya punya nilai 100.000 kali lebih baik ketimbang masuk masjid ini. Artinya doanya punya ketajaman 100.000 kali lebih hebat. Dan sebenarnya begini. Dulu mah saya baca kalau masuk Masjidil Haram itu baca itu pertama kali aja karena itu pun membimbing zaman. Jadi selebihnya mah enggak pernah baca. Masuk aja kan itu ya. Ini mah jujur gitu ya. Itu saya ustaz, apalagi jamaahnya mungkin kurang lebih sama. Iya, baca doa itu kan pas pertama kali aja gitu. Ustaz gimana doanya? Ya baca buka 2 halaman sekian. Oh iya. Ya bimbing, ya udah saya bimbing. Gitu tuh. Udah sehari kedua ketiga selanjutnya udah masuk aja gitu kan. Saya yakin enggak baca tuh doa. Tapi sejak saya tahu betapa Allah lagi nunggu ya ucapan itu, kenapa? Ucapan itu sebenarnya ucapan yang Allah tunggu banget itu. Kalau mau masuk besi gitu. Itu zikirnya itu tuh. Dan maknanya itu dahsyat. Allahumma ta'li abwaba rahmatik. Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat. Abwab itu jamak dari babun. Yang dimaksud pintu pasti bukan pintu masjid secara fisik. Dan masuk pintu masjid mah pasti satu pintu. Ini pintu-pintu berarti banyak. Yang dimaksud bukan pintu masjid secara fisik, tapi pintu apa? Pintu-pintu rahmat. Makna rahmat itu apa? Banyak. Di antaranya makna rahmat itu adalah solusi hidup. Dalilnya apa? Surat 2 ayat 153. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka yang punya masalah hidup ya sebelumnya kekurangan harta, jiwa dan sebagainya itu Allah ucapkan selamat dan rahmat solusi. Jadi begitu kita masuk masjid, zikir tuh. Ingat kepada Allah dan pikiran kita membawa masalah. Karena pengen ada solusi. Bayangin tuh masalahnya. Kalau bawa buku, ya Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Berilah jalan-jalan keluar dari masalah saya. Masalahnya lagi muncul. Engkau baca aja sendiri. Kan udah saya tulis. Kalau baca buku kan kelamaan di pintu masih didorong orang. Nah, ini dia cukup dibayangkan saja dan Allah menyambut labbaik. Nampak kata Allah itu mau masuk mesin aja itu. zikir itu. Makanya setelah saya tahu itu, ini saya nggak tahu dari dulu begitu ya, saya setelah tahu ya udah masuk masih lupa, balik lagi keluar, lupa saya tuh, akhirnya balik lagi keluar, mohon maaf Allah ya lupa, balik lagi, begitu saya hati-hati gitu ya, langkahkan kaki mana? Kaki kanan terlebih, tentunya harus diikuti dengan kaki kiri, gitu ya, kalau kaki kanan aja kan kuat. Ikuti kaki. Begitu melangkah kaki kanan, apa yang saya ucapkan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pikiran dan hati ingat kepada Allah dan ingat kepada masalah yang sedang saya hadapi. Saya minta solusimu ya Allah. Nah itu punya kekuatan 100.000 kali kalau diucapkan di Mekah. Kalau diucapkan di Madinah, di Haram Madinah, itu punya kekuatan 1.000 kali. Momen zikirnya itu ada rasanya gitu. Coba kalau gak ada begitu, itu gak ada rasanya tuh, masuk-masuk aja. Itu yang disebut dengan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Sehingga Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai sangka hamba terhadapku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Apabila ia mengingatku, itu dalam hatinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Apabila ia mengingatku dalam satu majlis, maka aku pun mengingatnya dalam majlis yang lebih baik dari majlis itu. Hadis dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Artinya apa? Allah tergantung sangka. Kalau kita punya harapan besar, nyangka itu harus optimis. Kenapa? Allah di hadis lain Rasulullah menyebutkan gitu. Wallahu wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dan kita harus yakin akan mendapatkan pengabulan. Kita enggak yakin gitu. Gak yakin, itulah kalau gak yakin itulah yang menyebabkan apa? Kita gak dapat pengampunan dari Allah. Kalau gak yakin, optimis aja. Mau optimis gimana? Saya cicilan punya utang 1 miliar misalnya. Kemudian saya pengen beli apa? Atau bagaimana mungkin? Optimis, bayar utang aja udah. Gede. Nah itu namanya apa? Merendahkan diri dan merendahkan Allah. Gak apa-apa. Justru doa itu dalam keadaan itu yang sedang ditunggu oleh Allah. Kalau kita punya uang 2 miliar pengen kebeli mobil Innova, kira-kira masuk akal gak? Masuk akal, itu mah gak pakai Tuhan juga bisa ya. Jadi ya tinggal beli aja. Buktinya apa? Itu orang musyrik, itu orang ateis. Kalau punya uang dia bisa kebeli. Kan gitu. Yang hebat, yang dahsyat adalah kita gak punya uang apa, bisa kebeli kan gitu tuh. Andalin itu Allah. Emang Allah lebih rendah daripada uang? Kita kadang-kadang Allah tuh lebih rendah daripada uang. Ini apa? Gak pede gitu. Itu kalau kita punya utang misalnya 1 miliar, datang aja ke showroom Alphard. Pak, ini saya mau beli ini berapa harganya? Pede aja lagi gitu ya, walaupun uangnya boro-boro, gak ada gitu. Tapi gak apa-apa, kita kan punya Allah. Ini saya ingin mengilustrasikan. Tapi ada, bisa gak pede gak kalau kita gak punya uang pergi ke showroom gitu? Pede gak? Kenapa gak pede? Malu. Ya gak ada uangnya kan? Tapi Allah kan punya kan? Kemudian kalau kalian punya uang, misalkan 2 miliar, pergi ke seorang pede gak? Pede, kenapa? Ada uang. Punya uang. Terus kalau begitu, Allah dengan uang kebesaran mana tuh? Ya? Itu masalah tauhid. Itu masalah kita sebenarnya di situ. Kita tuh punya Allah tuh gak bangga gitu ya. Padahal yang pemilik segala-galanya. Jadi tetap uang itu dalam prakteknya jauh lebih besar daripada Tuhan dalam praktek. Nah kita mau haji dibalikin aja apa-apa untuk menghancurkan itu semua, makanya kita harus bikin target yang gak masuk akal semua gitu, untuk menghancurkan gak apa-apa. Saya bukan mengandalkan uang tapi mengandalkan Allah, dan harus yakin di situ. Kalau gak pakai yakin gak bisa, kalau gak pakai yakin gak bisa. Makanya kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hamba. Ayo, apa-apa juga aku nggak pede, punya aku gak pede lagi. Ya sudah, gak akan terwujud selamanya juga. Kalau persepsi begitu. Makanya untuk menguji, sekarang pulang dari sini pergi ke showroom Lamborghini di situ. Tanya harganya. Tanya aja. Tapi jangan bikin malu kita. Kalau naik apa? Kalau naik Gojek jangan di depannya. Yang jauh aja gitu. Dandanan harus meyakinkan. Bisa disangka, Pak, enggak ada minta-minta di sini ya. Bahaya kalau disangka begitu. Ini tuh uji coba tauhid sebenarnya begitu. Bukan di materinya saya mah, bukan. Tapi lagi ngerontokin pemahaman yang sudah melekat kapitalis di tubuh kita itu. Kapitalis itu luar biasa itu. Sudah meracuni tauhid. Itu yang harus di istighfar. Oke, di. Ya, dilanjutin. Jadi ya ini baita putih di sholat itu bahkan berubah rakyat mawakuhu dan wa'ala jenubi ini surat An-Nisa di surat Al-Jum'ah juga ada baita putih di sholat itu pangkashiru bil ardi wa dagu min fadilah. Zikir itu dikaitkan oleh Allah dengan apa? Sholat dengan zikir. Karena zikir tertinggi ya mengucapkan la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah itu ada dalam sholat. Jadi sholat komplit sebenarnya. Bacaan Al-Qur'an ada, doa ada, zikir tertinggi ada. Ada. Makanya sholat itu dijadikan oleh Allah apa? Ya. Alat ya, untuk mengadukan masalah. Lihat kali ini. Surat 2 ayat 45 dan surat 2 ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan perbuatan itu sholat berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ini saya mau nanya Bapak Ibu sekalian. Apa yang disebut dengan khusyuk? Al-khusyuk apa? Khusyuk apa? Konsentrasi. Konsentrasi, terus apa lagi? Fokus, terus? Istiqomah? Ya. Baik. Kalau definisi khusyuk adalah konsentrasi, fokus, maka selamanya kita agakkan pernah bisa khusyuk. Dan itu gak jelas juga, itu definisi dari mana juga. Gak ngerti juga. Karena para ulama tidak menyebutkan itu. Nabi juga tidak menyebutkan itu. Itu definisi yang dikarang oleh kita sebenarnya ya. Walaupun ada benarnya, tapi tidak benar semua gitu. Kenapa? Kalau saya baca ya, definisi khusyuk itu bukan fokus. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya begini, al khusyuk huwa al khudu' wa tawadhu. Khusyuk itu adalah al khudu'. Al khudu' itu apa? Menyerahkan total kepada Allah. Itu al khudu'. Jadi ketika sholat itu harus ada yang diserahkan. Nah, kalau menyerahkan kan harus ada yang diserahkan. Apa itu yang diserahkan? Yaitu masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kata Allah, kalau punya masalah, bawa itu masalah ke dalam sholat, lalu serahkan kepada Allah. Karena sholat adalah dimensi dialog yang paling rasional, yang paling qot'i, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu sholat. Boleh gak lagi sholat ikut bisnis? Boleh gak? Enggak. Hah? Enggak. Boleh. Sudah fitrah manusia ya. Kenapa kita gak bisa fokus gitu ya? Hanya yang ingat Allah. Rasulullah aja lagi sholat, lagi sujud beliau. Ada Hasan Dusen, beliau melamakan sujud. Kira-kira Rasulullah ingat gak kepada cucunya pada saat sholat? Ingat. Pasti ingat. Kalau gak ingat gak mungkin beliau lama. Ini di cucu saya lagi. Lagi ngelendokin, lagi menaiko intinya. Beliau melamakan sujudnya. Tapi pada saat beliau ingat kepada cucunya, apakah kita berani mengatakan kalau gitu Rasulullah gak khusyuk dong sholatnya? Berani gak? Gak mungkin lah, terlalu lancar berkata begitu. Rasulullah itu manusia terbaik, kalau sholat pasti khusyuk, sholat wajib, sholat sunat, sholat apapun pasti khusyuk. Tapi kenapa pada saat ada cucunya beliau melamakan? Itu sebenarnya pengajaran kepada kita, gitu ya. Benar gak? Fitrah manusia ingat bisnis, ingat anak, ingat apa aja ketika sholat itu sengaja memang dibikin oleh Allah begitu. Cuma masalahnya, ingatan kita itu apakah ingatnya dikaitkan kepada Allah atau kepada barangnya? Itu masalah. Kalau ingat bisnis gitu, kita mau investasi, kemudian waktu duhur tiba, kan lagi sholat duhur ingat ya, jangan-jangan nipu nih orang ini, gitu kan. Kemudian kita ngerang gitu ya, cerita, iya memang nipu lah, sekarang udah banyak apaan lagi bisnis-bisnis bodong lah ceritanya, iya memang gak bener lah, Allahu Akbar. Dia tuh tawar nih, saya juga ingat itu dulu pensiun, habis tuh uangnya tuh udah segitu, gitunya uangnya, Allahu Akbar. Itu khusyuk bukan? Bukan itu mah pot, apa fitrahnya dia dimanfaatkan oleh syaitan untuk menghancurkan sholat. Tapi kalau begini nih, kita ada transaksi bisnis, ada duhur berkumandang, kemudian kita sholat duhur. Pada saat sholat, Allahu Akbar ingat. Aduh gimana? Ya Allah, di pikiran ya, di hati ya. Terutama kapan itu diucapkan? Pada saat menyebutkan iya karena budua, iya karena sa'in. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan wali abdi masa'ala, tidak ada ilusinya bagi hambaku apapun yang dia minta. Makanya pikiran gitu, ketika ingat itu jangan pakai mulut ya, batal kalau pakai mulut. Pikiran aja, kita kan biasa teringat sesuatu, kaitkan itu kepada Allah. Ya Allah, intip, ya Allah saya gak tahu, di hati bayangin aja gitu ya, saya sahih. Itu dia sebut dengan al-khusyuku wa'ad tawar, menyerahkan. Ingat anak boleh gak ketika sholat? Boleh. Kita seorang kita lihat di WhatsApp, BBM segala macam gitu, penculikan, kita lagi kerja, lagi apa gitu, udah sholat dua rakaat, bayangin tuh anak, ya Allah, ini anak saya gak bisa ngejalanin dia gitu tuh. Itu lagi sholat, doa di dalam sholat, di luar sholat, bagusan mana tuh? Dalam sholat itu ada zikir, dalam sholat, dan di sholat, dalam sholat itu ada doa. Mumpung lagi berhadapan-hadapan dengan Allah, silahkan tumpahkan segala problem hidup kepada Rasulullah. Lagi berdirinya lama banget, sampai 2 jam lebih ya, kalau diukur waktu itu kan 4 juz setengah itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu satu rakaat. Kalau kita yang baca itu insya Allah gak tamat ya. Insya Allah gak tamat, keburu pingsan. Kemudian rukuknya sama lamanya dengan berdiri. Kira-kira bacaannya Subhanallah Rabbiyal Adzim 3 kali gak? Gak mungkin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari masih bisa catat di sini, Rasulullah itu berdoa juga ketika sedang rukuk. Begitu. Tapi ada etika, ada tata cara. Jangan dijaharkan. Cukup dibayangin aja kalau saya lagi sholat. Tapi khususnya lagi sholat sunat, ya. Lagi dia mulai itu boleh. Kalau lagi imam jangan. Apa aja ini asyik aja dengan kesenangannya ini makmumnya 2 jam itu. Kabur. Kan gak kerasa kalau lagi banyak masalah gitu ya. Gak kerasa waktu itu. Tapi kan bagi makmum pegel banget itu. Lihat itu di, saya nggak sengaja lihat sinetron di rumah sakit, menunggu gitu, ada gitu sinetron tuh pas menjelang pas habis isya tuh, imamnya itu baca surat Al-Baqarah, gitu. Itu makmumnya sudah kakinya udah gini-gini, Makmum pada pindah ke belakang, mundur itu perlahan-lahan itu di belakang itu sendirian. Itu bubar itu makmumnya. Tapi enggak keluar dari masjid, pada nyender aja di masjid di depan gitu. Jangan, itu mah lagi sholat tahajud gitu. Lagi ruku juga ternyata Rasulullah doanya ada juga. Nah, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah doanya secara langsung boleh. Tapi kalau hanya di hati dan pikiran, jangan. Tapi itu enggak membatalkan sholat. Justru pikiran dan hati itu sengaja dibikin oleh Allah agar apa? Pada saat lisan mengucapkan sesuatu zikirnya, ya, subhanarabbiyal'adzim, subhanarabbiyal'a'la, itu kan zikirnya ya. Tapi hati pikiran sambungkan ke Allah. Sebenarnya saya tuh ingat kepadamu tuh di samping saya memang mahabbah gitu ya, cinta, saya juga lagi ada. Sampai ingat anaknya, ingat bisnisnya, itu yang disebut dengan apa? Al-khudu'u, menyerah. Dan apa? Buat tawadu, tawadu itu apa? Bukan taramawa duit. Tawadu, taramawa duit. Dia mau orangnya tawadu, buktinya apa? Taramawa duit. Kalau ke kantor apa? Ke warung itu nunggu di traktir. Tawadu aja. Bukan, tawadu itu merendahkan diri, menghilangkan kemampuan diri di hadapan Allah, itu tawadu. Benar-benar tidak bisa. Rasulullah aja sampai berkedip mata aja minta tolong ke Allah itu. Kedipan mata ya. Tarfata aini. Ya Allah, saya tolonglah walaupun kedipan mata. Itu Rasulullah. Ya. Doanya itu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li syani kullahu wala takdirni ila nafsi tarfa'ain. Ya Allah, jangan serahkan masa itu kepada umat, kepada saya, hatta kedipan mata. Begitu tuh. Jadi aja kalau Rasulullah minta, itu hebatnya Rasulullah. Padahal orangnya hebat. Ya kita merasa berpengalaman, merasa punya ilmu, sehingga gak melibatkan Allah kalau pengen sesuatu, sombong. Sombong benar, itu gak ada tawarnya. Dan Allah biarkan, silakan aja. Kalau kau mampu silakan, aku berdebat. Di situ akan dipermudah luar biasa. Allah luar biasa. Dan belum tentu kalau sudah dapat juga belum tentu menjadi kebaikan. Makanya dibawa ke sholat agar apa? Agar ada sesuatu yang diserahkan kepada Allah dan agar kita tawar, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dari Ibu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat Allah sampai kalian dikatakan gila. Ya gak apa-apa gitu. Orang lain pada terserah menilai apaan. Yang penting tidak mengganggu dia kan gitu ya. Dia mau ngatain apa, ya terserah aja. Makanya jadi perbanyak zikir itu dalam koridor itu ya tadi apa? Bapak ibu juga orang biasa, zikir hati dan zikir apa? Tidak mesti sekali lagi kita bawa tasbih kemana-mana, mengucapin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bahkan kalau itu dilakukan di dalam zaman sekarang mungkin akan dilihat orang aneh. Walaupun kalau memang itu mau ya silakan. Bebek juga. Ya begitu. Ini yang paling baik. Pertanyaannya. Jadi kalau kita misalnya bu, jadi sikit-sikit itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu pasti kalau yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti yang terbaik ya. Ya. Apa yang saya sampaikan proposal doa gitu itu nggak apa-apa karena setiap orang makomnya beda-beda. Tapi kalau mau mengambil zikir dari Rasulullah itu itulah yang terbaik ya. Tapi yang harus menjadi poin apapun itu yang zikir dari Al-Qur'an, dari Rasulullah atau yang kita bikin, harus hadirnya hati. Harus kita pahami kita tuh lagi ngapain. kan orang banyak pelakon itu gue bahasa Arab, kamu ngapain sih? Ya doa. Apa yang kau minta? Gak tahu saya juga. Terus kira-kira kalau doanya gak jelas, jelas juga gak pengabulannya, penantian kita gak jelas juga. Makanya harus jelas itu, harus paham. Makanya harus dipahami. Untuk kita paham, karena kita kadang-kadang butuh perantara ya, untuk mencapai makom yang tinggi itu, doa-doa dalam Al-Quran, dalam hadis, kadang kan harus ada tahapan gitu ya. Makanya bikinlah doa yang kita pahami gitu, yang kita pahami sesuai cocok dengan keinginan kita. Sebenarnya kalau dicari ada, misal kita pengen punya, pengen bayar utang gitu ya, cara melunasinya gimana? Ya minta kepada Allah. Cara mintanya gimana? Ya tanya kepada Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah ngajarin zikir untuk lunas utang. Gimana zikirnya? Allahumma qini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwaka. Itu doa atau zikir Rasulullah kalau pengen lunas utang kan gitu. Itu zikir. Boleh dicari di tentang Islam. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti di situ ada tempat waktu zikir. Saya kira sudah paham juga Ibu Bapak ya. Yang jelas nanti di Mekah, mana manfaatkan tempat-tempat mustajabnya. Jadi begini, ada gabungan perbuatan tempat dan waktu. Kalau ini digabungkan menjadi sangat istimewa, ada kekuatannya berlipat gitu. Apa? Gabungan apa tadi? Amal, perbuatan, waktu, dan tempat. Ini kalau digabungin dahsyat gitu. Ya. Contoh, apa amalan apakah yang paling menjadi sarana untuk minta kepada Allah? Apa tadi? Sholat. Berarti gerakannya harus dalam sholat. Waktunya kapan? Nah ini harus menyesuaikan. Waktunya misalkan di antara apa? Sepertiga malam terakhir. Berarti itu sudah waktu mustajab. Tempatnya di mana? Di mu'tazam. Bayangin, sholat sepertiga malam terakhir di mu'tazam. Yang diniatkan dari maktab untuk apa? Ya Allah, saya kepengen minta ini. Jadi diniatkan. Begitu wudunya yang bagus. Wudunya yang bagus gitu ya. Kemudian setelah wudu baca syahadat. Itu dahsyat tuh pahalanya tuh. Dirindukan oleh 8 pintu surga. Orang yang mengucapkan apa? Allahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatohirin. Apa kata Rasulullah? Dia dirindukan oleh 8 pintu surga. 8 pintu surga manggil-manggil, ya sini kata satu, yang kedua begini sampai 8. Itu bagi orang yang mengucapkan doa zikir setelah wudu. Baca itu dulu. Kemudian berangkat ke masjid, baca istighfar yang baik. Jadi saya praktek aja ya, istighfar atau sholawat, istighfar, karena istighfar itu dasar. Jika waktunya sempit, sempit misalkan di antara azan dan iqamah, maka mana yang lebih baik, doa atau zikir? Maka kalau waktu sempit, baca istighfar, itu istighfar, kalau waktunya sempit. Sepanjang jalan baca istighfar selawat, kemudian begitu masuk masjid baca apa? Doa Allahumma fa'li Allah barahmatik pikiran dan hati, ingat yang menjadi masalah kita apa. Ya Allah, saya minta solusi ini anak saya tuh susah banget. Bisa. Kaki kanan angkatkan, kaki kiri juga kiri. Kemudian masuk masjid, kalau bisa tawaf bagus. Langsung tawaf. Berarti waktu tempatnya adalah dalam tawaf. Tawaf itu luar biasa. Amalan yang paling utama di sana adalah tawaf. Tapi kalau gak memungkinkan berarti sholat sunnah dua rakaat yang disebut dengan sholat at-tahiyatul masjid, pilih tempatnya. Kalau bisa di Hijin Ismail, itu dasar. Barang siapa yang sholat di Hijin Ismail, sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi ibu bapak, kalau ditanya, bu alhamdulillah, kalau ada yang lain, kita mah alhamdulillah kemarin haji itu bisa masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah maksudnya. Ternyata bukan hanya raja dan menteri saya juga bisa doakan sholat di dalam Ka'bah. Gimana caranya? Hebat banget. Iya, caranya adalah masuk sholat di Hijir Ismail. Gitu. Memang susah. Itu sama dengan dalam Ka'bah. Dulunya itu Ka'bah ya. Cuma orang kafir mau ngilangin Ka'bah, kayaknya digerus satu-satu. Nah, pada saat Rasulullah dikasih tahu oleh Allah melalui Jibril, Jibril kasih tahu Ka'bah itu sebenarnya bukan yang sekarang dibangun tuh. Ini juga ini Ka'bah ini. Nah karena bangunan sudah berdiri, akhirnya apa? Rasulullah ngasih tanda. Nah ini Ka'bah nggak boleh tawaf masuk ke sini. Kalau masuk ke sini batal tawafnya, karena masuk ke dalam Ka'bah. Tapi jadi ada hikmah. Hikmahnya apa? Kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Begitu hikmahnya. Coba kalau semuanya itu kita nggak bisa, hanya presiden aja yang bisa tuh. Itu hikmahnya. Jadi kalau bisa di Hijin Ismail, dua rakaat. Persis di apa itu? Alam masuk di sini tuh kalau bisa. Merapatkanlah ke Ka'bah. Begitu memang dia jalan begitu. Rapatin kah tubuh itu ke dalam Ka'bah. Atau kalau bisa di Mu'tazam itu antara Hajar Aswad dan pintu. Rapatin juga tuh kah tubuh itu. Kita doa itu begitu tuh. Ya Allah, tubuhku merapatkan ke rumah untuk meminta. Begitu tuh lihat baca doa di Mu'tazam itu doanya begitu. Tahta babika, di bawah ke rumah. Merapatkan dulu. Kalau bisa di situ, minta di situ. Nah, kalau bisa sholat, sholat. Tapi kalau nggak bisa, ya sebelumnya aja. Tapi disempurnakan di Mu'tazam bagian belakang tuh. Kan Mu'tazam itu tidak hanya di depan, belakang juga itu yang disebut dengan Mu'tazam. Apa yang dilakukan sholat? Sholat, Allah niatan yang bagus sholat. Nah, kan baca doa kita Al-Fatihah. Pada saat menyebut iya karena wudhu, wa iya karena sa'in, bayangin apa yang menjadi hajat kita. Ya Allah, saya lagi pada masa mulai pada terus aja mencapai. Kemudian ihdinash shirotol mustaqim, mohon bimbingan dalam hati ya, pikiran aja. Kemudian shirotol ladzina an'amta, kemudian minta lagi di situ. Karena ada dua permintaan di bacaan Al-Fatihah itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Kemudian itu dan baca surat lanjutin. Dan itu ruku, habis ruku dalam hati Allah minta lagi. Kemudian itidak, sujud, habis bacaan sujud minta lagi kepada Allah. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca doa yang standar itu. Kemudian sujud lagi minta lagi kepada Allah. Sehingga satu rakaat ada lima kali permintaan yang itu sebenarnya ditunggu oleh Allah. Artinya kalau dua rakaat berarti berapa? 10 kali plus sebelum salam satu kali. Jadi ada 11 di dua rakaat. Itu ada 11 permintaan yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Tapi itu jarang dilakukan orang. Makanya disebut oleh Al-Qur'an itu apa? Wa innaha lakabiratun. Orang yang nyerahin masalah ketika sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Kenapa? Ya buktinya jarang melakukan itu. Ya sholat-sholat aja. Cepat udah selesai. Kan itu rata-rata. Makanya mumpung di tanah suci. Insyaallah. Bayangin satu rakaat, dua rakaat ada 11 kali permintaan. Bayangin kalau kita 40 hari. Masa sih enggak dijawab gitu ya? Rasa-rasanya enggak mungkin gitu. Kalau itu yang menjadi apa, optimisme kita, semangat kita. Enggak ada ngantuk-ngantuk. Kenapa kita punya membawa segudang harapan? Tapi kalau enggak ada harapan, males bawaan itu. Capek, panas. Nah, udah duluan aja, saya di sini aja sholatnya. Nah itu. Iya, mantap lagi, ini mantap lagi. Saya pernah tuh tahun 2005 itu, saya mendampingi ketua kloter, ya. Saya gak sebutin orangnya. Padahal itu kepala depak gitu di satu tempat. Cek siapa aja ya ke sana, ke apa maktab, ke bukan ke maktab ya. Setahu saya dia ke Masjidil Haram cuma 2 kali, begitu datang dan mau pulang. Di kamar aja, Pak, mesin aja coba, Pak. Gak udah, gak apa-apa, mesin aja. Itu bisa dihitung kan? Yang saya tahu 2 kali tuh. Ya itu pas mau datang, karena itu kan harus tawaf tahi gitu. Dan pas mau pulang, karena harus tawaf. Jarang sekali, dan banyak juga ya, Pak. Kenapa? Mungkin ya, karena gak ada motivasi apa gitu kan, ke sholat, mesin aja sholat. Jadi makanya supaya semangat gitu, gak mengenal lelah, gak mengenal apa, ini ya harus ditumbuhkan kalau kita punya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tempat doa ya, kira-kira saja. Ada pertanyaan silakan, kalau gak ada saya gak apa-apa, saya ingin sampai 3. 1, 2, 3, Alhamdulillah, pertanyaan berarti sudah paham semuanya. Gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Edi. Baik, untuk selanjutnya yang akan bertanya silakan boleh angkat tangan bagi ibu yang berjubah hijau. Satu lagi ada para bapak. Oke, Pak, ibu yang berjubah hijau mohon dibantu panitia. Assalamualaikum Ustaz, saya Riana dari Jakarta. Saya mau nanya kalau misalkan ketika sholat itu kan kita boleh berdoa ketika sujud dan sebelum salam terakhir ya Ustaz. Itu apakah harus doa-doa yang dalam hadis dan Al-Quran ataukah boleh dengan bahasa Indonesia? Itu aja Ustaz. Lebih bagus doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu boleh dijaharkan, boleh diucapkan. Saya Rasulullah setelah ruku, setelah sujud doanya apa? Rabbi, ya gitu ya. Itu boleh dijaharkan. Tapi doa-doa yang lainnya bukan dilarang untuk diucapkan. Ya. Namun ada etikanya. Etikanya apa? Jangan diucapkan dengan lisan. Cukup dibahasakan dengan hati saja. Karena bahasa hati itu tidak dikenai fikih, ya. Boleh nggak boleh? Setelah kita selama ini aja sholatnya nggak batal ingat kondangan, hatinya ingat kondangan itu ada nggak? Dari sholat di depan kondangan itu lagi sujud terakhir, lalu ya Allah subhanallah hati, subhanallah hati, hatinya pikirannya apa? Oh kondangan lagi sekarang, kondangannya di mana? Oh iya, jadi kita hatinya ngomong gitu. Allah akbar, nanti ngasih apa ya? Itu hatinya, mulut kan benar itu, kalau direkam itu benar. Tapi pikirannya, hatinya, bayanginnya apa? Benar. Tapi ngasih apa lagi? Alhamdulillah nasi, 5.000, harusnya pakai nama, bawa anak 3, dan makan sore dia, mantap. Tengok kanan kiri, Astagfirullahaladzim. Gini dan, Assalamualaikum. Kenapa begitu? Tukar. Harusnya tengok kanannya baca Assalamualaikum, dia istighfar. Karena saking tariknya, ngelamun. Kan begitu. Dan daripada begitu, ingatnya aja kepada Al-Fudu'u. Kita lagi ada masalah, bayangin dengan pikiran dan hati. Cuma bahasa hati itu sebenarnya lebih mengena sebenarnya. Lebih ini curahan hatinya gitu, daripada bahasa lisan. Dan itu jujur kalau bahasa. Itu bayang. Jadi dalam koridor fikih, khotir namanya itu tidak dikategorikan sebagai sebuah pembahasan. Gitu ya. Sudah lumrah kalau saya mengatakan itu fitrah manusia aja ingat A, B, C, D itu supaya apa? Supaya itu diserahkan kepada Allah. Menyerahkannya di mana? Menyerahkannya cukup dalam hati sampaikan kepada Allah gitu. Tapi tetap kontrol. Nah Rasulullah di sujud terakhir terutama sebenarnya bukan hanya sujud terakhir yang dituntun itu. Kenapa Rasulullah dilamain sujud terakhir? Karena beliau rindu kepada Allah. Orang rindu itu gak mau pisah. Itu dasarnya itu. Orang rindu itu kan sujud terakhir itu berarti sujud mau pisah tuh. Beliau gak mau gitu. Masih ingin mencurahkan, masih rindu itu dialog dengan Allah gitu. Gitu. Itu Pak, kira-kira Pak kalau bacaannya Rasulullah nih Allahumma gfirli gitu, bisa 2 jam gak? Gak mungkin lah. Beliau bacaannya kalau hanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi atau Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Rabbi gfirli, Allahumma gfirli. Kira-kira butuh waktu 2 jam gak? Enggak, masih dekat 5 menit juga enggak. Tapi kenapa beliau lama? Pasti ada ngelamun gak? Enggak. Mungkin Rasulullah ngelamun. Coba kalau masuk akal gak ini? Kita tuh jadi ada yang diketahui secara letter luck dalam teks-teks hadis gitu. Ada yang tidak diketahui oleh kita. Bayangnya sujud itu 2 jam setengah. Kira-kira diajarin gak dalam hadis itu? Bacaannya apa? Ya. Enggak, kita enggak tahu itu Rasulullah baca apa. Yang pasti enggak mungkin beliau melamun gitu. Mungkin enggak melamun. Iya. Enggak mungkin. Dan itu hadisnya itu sok gitu. Rasulullah itu sampai bengkak itu kan hadisnya sahih banget itu. Dan enggak mungkin melamun. Pasti beliau apa? Zikir, ingat kepada Allah, doa kepada Allah. Doanya apa? Ya kita enggak tahu doanya apa. Yang kita ketahui doanya apa? Allahumma gfirli, cuma segitu doang. Kalau doanya segitu doang mah gak mungkin, waktunya 2 jam. Begitu Pak, dalam memahaminya. Jadi boleh doa yang lainnya, asal jangan diucapkan. Cukup di dalam hati saja, dibayangin aja gitu, di dalam hati. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Ustaz Dedy. Silakan yang bertanya dapat hadiah. Para Bapak, silakan. Oh ya, baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Satria Teguh dari Lokapak. Yang mau tanyakan ini mengenai tadi kan ada apa? Sholat di dalam masjid, di dalam Ka'bah ya. Kalau dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah, sholat dalam Ka'bah. Sholat seperti itu. Yang saya tanyakan, kalau sholat dalam Ka'bah itu menghadapnya kemana ya? Kalau dari luar Ka'bah kan dalam Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah sendiri menghadapnya kemana ya? Kemana saja asal jangan ke atas dan ke bawah. Kemana saja. Ya. Jadi bapak ke utara, ke selatan, ke kiri boleh mah. Kalau di dalam Ka'bah yang di itu ya, bukan yang di dalamnya yang ada pintunya, di situ boleh kemana saja. Tapi kalau Ka'bah dalam Ka'bahnya diizinkan Ismail ya harus menghadap ke Ka'bah dalam bentuk fisik. Itu. Kenapa boleh menghadap kemana aja kalau di dalam itunya yang ada pintunya? Karena ya semuanya arah itu kan Ka'bah. Gitu. Yang boleh nggak boleh adalah ke bawah dan sholat itu lambuban. Pak kemana? Kalau sholat di dalam Ka'bah mah kemana aja boleh. Iya tapi lambuban mah ada kebangkitan atau apa terlantar. Gitu ya. Baik itu ada lagi. Yang baik, kalau ibu berjubah kuning, silakan bertahan. Sebelah kiri itu ada yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya ingin menanyakan tentang tadi doa yang cepat dijabat. Pertama, tadi dari makalah saya kenyalin satu Pak Ustaz. Pertama Al-Fatihah ya, dia kena dua, dia kena setahin. Terus yang kedua di ruku, terus di sujud, terus satu lagi di mana ya Pak? Bukankah di sujud itu yang pertama ya Pak? Jadi saya itu catatannya kurang satu. Terus yang kedua, kita sholat yang lebih baiknya tadi bacaan-bacaan itu di sholat wajib atau di sholat sunnah yang lebih parutnya, yang lebih afdol. Terus yang ketiga, ya. Ketika kita misalnya sholat subuh, kita kan baca doa kumat ya, pastinya misalnya. Terus di samping sholat kita baca doa pun belum, kita bisa baca doa seperti tadi yang kita tidak zaharkan misalnya, apakah itu juga bisa diakan ya Pak? Boleh ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, baik. Ya, sholat ya, satu rakaatnya ada lima. Satu pada saat dia karena dulu, dia kerasain, cukup dibayangin saja. Ya. Yang kedua pada saat membaca shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu enggak, karena teks hadisnya begitu. Ya, pada saat hamba kau membaca iya karena dulu, iya karena saya, kata Allah apa? Al-Ali dan Hakim. Inilah untuk sudah untuk hamba. Dan inilah komitmenku ya, antara aku dengan hambaku. Buat abdi masal bagi hambaku apapun yang dia minta itu pada saat ijabah. Kemudian shiratal lagi teks hadisnya begitu juga. Inilah dan komitmenku dengan hambaku, untuk hambaku apapun yang dia minta itu pada saat nyebut shiratal lagi nama hamba itu yang kedua. Yang ketiga setelah ruku ya, dibayangkan aja untuk dalam hati. Yang keempat ruku pertama, setelahnya yang kelima ruku kedua terakhir. Jadi sholat itu full sebenarnya dengan zikir dan doa, dan kalau itu yang dilakukan insya Allah sholatnya khusyuk, karena kita lagi bawa masalah. Itu sholat khusyuk itu harus bawa masalah tuh. Coba kalau sholatnya bawa masalah itu sholatnya sudah selesai 23 rakaat 7 menit. Setelah ruku. Ruku dibayangkan saja. Kalau salat tarawih 7 menit. Kalau 2 rakaat 7 menit sih enggak masalah. Ini 23. Cepat banget. Kenapa? Dia enggak merasa butuh gitu. Orang butuh itu dengan orang yang enggak butuh kan beda. Pos gestur tubuhnya. Beda itu. Orang butuh mah biasa itu. Kalau orang, nah kita lagi butuh ke Allah juga begitu. Bim bola, khusyuk. Makanya syarat khusyuk itu apa? Wasta'inu kalau oh, banyak masalah, bawa itu sholat masalahnya ke dalam sholat, sampaikan kepada Allah dengan tata cara tentunya ya. Itu baru itu yang disebut dengan apa? Khusyuk. Bisa terbantu gitu, bisa khusyuk, tapi itu berat. Berat. Ya setiap orang kalau ada masalah itu orang lebih senang curhat di Facebook, di WA atau ke teman, ke orang tua, kepada orang. Itu orang mudah. Tapi curhat kepada Allah itu orang susah. Padahal yang menentukan adalah Allah. Karena mudah enggak usah curhat ke orang. Yang udah pengalaman bikin kecewa. Dan kalau saya punya masalah udah sampai aja ke Allah selesai. Ya, kalau orang mah nanti kalau darurat banget gitu ya mulai. Tapi kalau nggak darurat banget, jangan bikin ini menimbulkan masalah baru. Ibu punya masalah dengan suami, jangan curhat ke orang tua. Apalagi ke mertua, pasti mertuanya ngebelain anaknya. Itu udah malam, apalagi suami itu curhat ke apa mertua. Terus di satu gini. Kira-kira orang tuanya membela siapa? Dia membela anaknya. Ya kamu tahu siapa? Ya kamu dari kecil ya. Saya ngelahir yang ngandung, saya yang ngelahirin. Itu dalam hatinya walaupun udah diucapin. Makanya gak usah. Cukup aja disampaikan kepada kita yang gede ya Allah. Itu kalau suami saya itu gak tahu ya. Kalau keluarga gimana gitu ya. Dandanannya sangat rapi gitu ya, terus wangi yang nyaut suami saya titip ya, pengalaman jangan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa di berubah, mudah-mudahan kau ambil aja dosanya. Dosanya mudah-mudahan kau ambil dosanya. Ya, bukan nyawanya. Ambil aja dosanya. Biar enggak berubah. Kan enggak berubah itu karena dosa sebenarnya. Jadi hatinya keras. Begitu sampaikan kepada Allah. Terus yang kedua pertanyaan aku tadi. 5. Sujud dua, ruku satu, berdiri dua. Sebelum sholat, sebelum salam itu juga doa juga tuh. Sebelum salam kan dianjurkan tuh. Sunat apa? Bukan tuh yang ketiga. Yang ketiga di mana? Yang kedua apa? Lebih abdol. Itu lebih abdol. Tergantung kalau lagi berjamaah yang disesuaikan. Dan pagi udah lagi jadi imam. Yang singkat-singkat aja. Rasulullah aja kalau lagi jadi imam singkat-singkat bacanya itu apa? Ya kafirun, keluar-luar, singkat kan. Sujudnya juga singkat. Gak pernah Rasulullah sujud seperti sujudnya pada saat tahajud atau pada saat rukuk setahajudnya pernah. Singkat kan, tutup, gitu dah selesai. Kenapa? Karena lagi imam, ada makmum, gak siap semuanya. Jadi tergantung, ibu kalau sholat wajib di rumah boleh ya, atau sholat sunat boleh juga gitu ya. Nah kalau sekali lagi kalau yang dicaharkan baik di kunut atau dimanapun tetap itu harus bacaan yang sudah baku, gak boleh nambah, gak boleh kurangi, karena itu tak kena hukum fikih dia. Kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain, kepada Hasan ya. Ketika Rasulullah ngajarin doa kunut kepada Hasan, bacalah doa ya kunut apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Begitu dan tadi itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Hasan. Itu ya. Udah ya itu aja. Gak boleh kecuali ada kunut nazila, ada ekstrudit nazila itu pun jadi rukun. Ya. Jadi bacaan sholat gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Udah segitu aja pak. Itu yang dikenai hukum fikih. Allahu Akbar. Dan itu yang terbaik. Nah, kalau amalan pikiran, hati, itu kan biasa. Kalau loncat-loncat tuh, ingat macam-macam. Fikih gak menghukum dia. Mengingat makan ketika sholat, dia gak batal. Tapi mengurangi nilai sholatnya. Tapi ingat makan ketika sholat, yang dikembalikan kepada Allah, itu yang disebut al-khudu'un. Menyerahkan. Gitu ya. Baik, gitu, ada lagi? Ya. Satu terakhir ya, Ustaz. Yang dua, jadi nanti. Oh, belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kebetulan saya pernah mengalami ikut jamaah di Masjidil Haram. Waktu itu Abu Rahman Asudis terakhir dia beliau waktu taraweh 10 hari terakhir lah. Itu walaupun lama sekali. Kita doa apa gitu loh. Kira-kira kalau kita pakai di sini gimana? Karena waktu itu saya di sebelah menangis, saya ikut nangis aja gitu. Abu Rahman Asudis kan orangnya berubah banget. Nangis aja nggak ada juga kan. Kalau di sini diamalkan itu kira-kira seperti apa ya? Ya itu namanya doa kunut nazilah. Itu doa kunut nazilah itu kunut yang disesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi di rumah atau di negara-negara Islam. Ya. Itu Rasulullah melakukan itu satu bulan penuh beliau melakukan. Kenapa? Di awal-awal dakwah Rasulullah itu kedatangan tamu. Ya Rasulullah, kami perwakilan dari kampung sebelah yang akan mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tolong engkau utuslah sahabat-sahabatmu untuk pergi untuk bimbing kampung kami. Rasulullah senang banget tuh dari awal apa? Gak tanggung-tanggung dikirim 70 orang. 70 orang dikirim. Menghafal Al-Qur'an di awal-awal walaupun belum 30 juz ya, tapi beliau pun menghafal kirim dan untungku gak datang-datang Ibu yang ngasih tahu Muhammad itu orang yang kau kirim itu disembelih. Oh, kaki terpuluh. Kenapa? Dia hanya nipu. Marah gak biasa terpuluh. Akhirnya apa disebutin? Allahumma al-an bulan, sebut namanya Allahumma al-an, bani bulan disebut satu persatu oleh Rasulullah selama satu bulan. Bayangin kenapa? Manusiawi, beliau kesal gitu ya. Bayangin orang ini beliau udah mau dibohongin kemudian bintang ini yang pendaki dikasih 70 orang sudah nyampe, bukan malah disambut, malah disambit, bukan hanya disambit, disembelih kok, dibunuh itu. Rasulullah marah luar biasa. Tapi sudah sebelum apa akhirnya dibunuh. Karena ayat aku baca ayat surat ayatnya yang begitu aman dan biarin aja. Memang begitulah tantangan dakwah. Itu kurang lebih lah begitu. Allah Allah negur tuh kepada Rasulullah. Akhirnya bunuh. Nah silahnya dihentikan. Dia hanya melakukan satu bulan. Nah sebagai penggantinya Rasulullah tuh ngajarin tuh kepada Hasan. Sekarang doanya ganti ya. Gimana ya Rasulullah? Allahumma ini. Nah itu karena mengganti doa kunut nasiah itu. Nah akhirnya Rasulullah tidak mengamalkan lagi setelah itu. Tapi sahabat jadi beragam. Ada yang mengamali, ada yang enggak. Dan Rasulullah membiarkan aja kepada yang mengamali biarin. Beliau masih hidup tuh Rasulullah. Kepada yang tidak mengamalkan juga tidak tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan sunnah takririyah, bentak. Oke, sampai sekarang ada yang baik kunut, ada yang enggak, enggak usah berantem masalah kunut. Jadi deh, dulu Rasulullah juga tidak melarang. Padahal Rasulullah menyaksikan dengan kepalanya sendiri. Tahu betul ada sahabat setelah peristiwa itu ada sahabat yang mengamalkan. Gitu. Gitu. Itu banyak. Jadi disesuaikan dengan konteks di sana. Jadi sekali lagi kalau di Masjidil Haram karena mazhabnya Maliki, mereka nggak pakai itu dulu pakai itu. Sekarang nggak apa-apa ikut aja, ikut ya ikut, nggak usah sholatnya nggak batal, nggak usah. Kemudian nggak usah kunut sendiri juga. Kan tugas makmum itu ngikutin imam. Kalau gimana imam aja, sholatnya sah, sah. Gitu. Jadi jangan hentikan perdebatan dalam bab ini. Gak ada gunanya, gitu ya. Karena Rasulullah tidak memperdebatkan. Hadis-hadis tidak kunut ya Rasulullah itu di dalam riwayat siapa? Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari-nya pakai kunut atau enggak? Pakai kunut beliaunya. Imam Bukhari itu pakai kunut. Imam Bukhari itu yang mencantumkan hadis tentang kunut. Rasulullah tidak kunut. Beliaunya sendiri pakai kunut itu. Begitu tuh. Artinya Imam Bukhari mencantumkan hadis itu hanya mencantumkan, bukan berarti mengklaim bahwa ini yang benar, yang lain salah, bukan. Tidak, maksudnya bukan itu. Bukti apa? Beliau mencantumkan hadis itu padahal beliau sendiri kunut. Padahal beliau mencantumkan Rasulullah kunut hanya sebelah. Gitu. Makanya pentingkan polemik. Dan bagaimana kalau imamnya kunut? Pakai kunut juga, bagusnya begitu. Itu saya sudah lihat kalau imamnya kunut, dia kenapa gak kunut itu? Nah gitu ya. Dan kulit itu gak mesti mengangkat tangan, tapi harus mengaminkan, itu tandanya ikut. Tapi kalau dia tidak mengangkat tangan, tidak mengaminkan, itu gak tahu itu sholatnya sah atau enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti imam. Gitu. Jadi sempurnakan. Jadi kalau imam pakai kulit, pakai kulit. Dan pakai kulit itu gak mesti pakai, gak mesti angkat tangan. Gak apa-apa gini, tapi mulutnya mengaminkan. Artinya apa? Dia ngikutin imam, gitu. Kalau mau angkat tangan boleh ya, boleh aja. Gitu. Jadi jangan kita juga menghakimi dia kalau angkat tangan berarti nggak ikut imam, kalau tidak sangka juga. Iya, boleh jadi mau mengaminkan, mengikuti. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kunut itu memang disesuaikan. Contoh Rasulnya adalah disesuaikan dengan konteksnya zaman, gitu ya. Makanya Allahumma kan disebutkan bani pulan, nama pulan. Nah kalau dalam konteks zaman sekarang kan sudah gak ada tuh bani pulannya. Yang ada apa? Apa Israel, apa kemudian Myanmar disebutkan oleh Imam Syaudes negara-negaranya yang menzalimi gitu ya. Boleh nggak begitu? Boleh. Apakah ada darinya? Ada yang tadi Rasulullah mencontohkan menyebutkan karena konteksnya zaman adalah yang disebutkan konteks zaman. Bila pertanyaan terakhir, Mbak, terkait sholat Pak pekan lalu ditanyakan tentang BTN itu kan sholatnya ganjil gitu ya. Di beberapa tempat kan, misalnya pernah mendengar kalau misalnya waktunya sempit gitu ya, misalnya kita malam tidak sempat witir, terus pas mulai tahajud gitu kan, nah waktunya udah sempit menjelang subuh gitu kan, nah terus witir hanya satu rakaat, itu apakah memang dicontohkan juga? Kemudian ada di beberapa tempat yang melakukan witir itu, biasa dulu saya kalau misalnya tarawih itu di tempat saya kecil itu 3 rakaat gitu kan, langsung witirnya 3 rakaat. Nah, di tempat lain itu 2 rakaat plus 1 yang lebih abdul seperti apa? Kemudian dalam witir saya juga pernah mengikuti gitu kan bacaannya itu yang 3 itu Ustaz, yang Kulhu, Falak, Binas gitu, apakah memang itu ada hadisnya juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah witir sekaligus dengan rangkaian tahajud. Jadi beliau itu 11 rakaat ya. 2-2-2-2-2-2 diujungi dengan sholat witir. Jadi 1 rakaat kemudian atau 3 rakaat yang penting ganjil ya. Karena tahajud itu 8. Tahajud itu kan 8 ya. Nah, yang 3 itu witir. 1, 3, 5, jadi enggak mesti 3 juga itu. 5 boleh enggak? Kalau sedikit 5 rakaat ya boleh, bahkan aja. Caranya gimana? Ya 2, 2, 2, 1 gitu ya. Kalau 5, nah, boleh 5 rakaat sekaligus. Kalau misalnya Bali, nggak ada tuh syaratnya. Nah, Abu Bakar karena merasa udah sepuh beliau itu witirnya sebelum tidur. Dan itu yang saya amali gitu ya. Kenapa? Karena kalau lagi capek, tiba-tiba udah ada subuh. Tapi kalau sudah witir kan dinilai itu sudah dia mulai jaga-jaga, bahkan itu begitu. Dan buktinya beliau bangun juga tengah malam menjelang itu terakhir itu, beliau bangun hanya kekhawatiran aja. Beda dengan kita, ah, kita mau kuat nanti juga bangun, buktinya gak bangun juga. Dan itu ada satu hal yang sangat penting bagi saya. Jadi saya bacakan dalam hadis sebanyak sekali ya. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur ya selalu yang beliau baca itu surat Al-Mulk dan surat Sajdah. Ini saya pengen nyampe ini karena ini sangat penting. Kenapa beliau baca itu? Beliau itu dalam hadis yang beliau tidak pernah tidur kecuali membaca dua surat itu atau paling tidak satu surat yaitu Al-Mulk. Nah saya baca itu jadi surat witir itu karena kalau dibaca di dalam surat itu lebih pas gitu ya, dan tuntas. Beda kalau dibaca sambil tidur, kadang-kadang baru 5 ayat sudah gak sadar mau tidur baca itu gak sadar, itu gak tamat-tamat. Akhirnya saya roba, sebelum tidur saya surat witir 3 rakaat, rakaat pertama surat Al-Mulk, rakaat kedua surat Sajdah gitu ya. Makanya harus sama. Ya, kalau nggak apa boleh, cuma kurang boleh. Apa sahabat Rasulullah? Gini, itulah yang akan menyelamatkan siksa kubur. Mati-matian sampai ke surat Al-Mulk itu hanya segini. Menghantarkan kita ke surga tuh dijagain benar itu. Makanya kalau di sana di Masjidil Haram tuh sebelum tidur gitu. Ini hadis sahih buat Imam Tabrani, hadis sahih buat Imam Tirmizi dan beberapa hadis banyak. Jadi begini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW surat min al-Qur'an mahiya illa 30 ayat. Ada surat dalam Al-Qur'an dia itu 30 ayat. Khosamat an sahibiha, menjaga kepada sahibnya, sahabatnya, hatta adkhalahu al-jannah, sehingga dia menghantarkan kepada surga. Wahia surat Tabarak, yaitu surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Dijagai mulai dari alam kubur sampai di alam hisab. Kemudian di hadis lain yang disebutkan bisa bahasa saja artinya, telah meninggal, jika seorang telah meninggal maka datanglah malaikat azab. Maka datang dari kepalanya, dia berkata itu surat Al-Mulk. tidak ada jalan bagi kalian untuk datang dari arah sini, kata surat kamu. Jangan menyisa di sini, di kepala ini. Dia baca, pergi dari sana. Kemudian dia datang dari kakinya, kata surat kamu, jangan datang dari kaki. Dia kalau mau tidur juga baca surat kamu. Kemudian dia datang dari perutnya, jangan datang. Dijaga ikut tuh itu. Itu hadis saya itu. Ketika apa? Di malam pasir. Dan itu ternyata dihantarkan dia ketika hisab ditegakkan, dia jagain betul. Dia yang protes kepada Allah, dia yang nanya, ya Allah, jangan kau siksa ini. Saya ingin menghantarkan dia ke dalam surga. Bayangin firmannya yang bicara kepada Allah kira-kira sama dengan perkataan apa? Allah sendiri memang berkata begitu. Itulah kehebatannya surat Al-Mulk. Bagi saya itu kalau hanya 30 ayat sebenarnya saya hafal dulu sebentar, ada target ya haji 2000 berapa gitu yang saya ada program hafal surat Al-Mulk itu, gak tahu sekarang masih apa atau enggak, kayaknya sih enggak 2011 kalau gak salah, bukan 2013 ya, bukan Pak Jenari, bukan ya, oh, bukan 2013 tuh ngapain, dan hafal gitu benar gitu, setelah pulang karena enggak diamalin, jangan lupa lagi gitu. Karena Al-Qur'an itu lebih lincah daripada onta yang enggak pakai ikatan, lebih cepat dilakukan, coba onta enggak pakai ikatan dia kabur. Nah, Al-Qur'an lebih lincah daripada onta yang diikat, yang enggak diikat cepat hilangnya. Makanya paling tidak kalau orang lain apa 30 juz kita mah 30 ayat gitu ya, 30 ayat apa? Surat Al-Qur'an. Ah itu dahsyat tuh, itu nyesel kalau nanti dia dalam buku itu nggak apa nggak baca, karena dia yang akan jaga itu bila-bilain. Dosanya banyak kita, tapi dia jaga banget. Jangan awas kalau nyiksa dari diri. Ada yang datang pembela, pembelanya bukan malaikat lagi. Ayat-ayat Al-Qur'an ngebelain dia, padahal dia bukan seorang hafiz. Cuma apa 30 ayat. Itu kalau dibaca sebelum tidur, makanya hadisnya begitu tuh. La yanamu mana hadisnya? Rasulullah tidak tidur, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajda wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Jadi Rasulullah tidak pernah tidur kecuali beliau sudah membaca dua surat itu. Yaitu apa? Surat As-Sajdah dan surat apa? Nah, bacanya di surat Fitir, saya bacanya surat Fitir gitu ya. Karena setelah dicoba kalau bacanya di luar sholat enggak tuntas-tuntas. Jadi enggak tuntas benar. Baru 10 ayat sudah enggak sadar. Kalau udah capek. Dan kalau dalam sholat walaupun ngantuk tetap aja tamat. Gitu ya, jadi target ya, syukur kalau dengan As-Sajdah ya. Jadi PR-nya apa? Satu, bikin proposal doa, setiap orang nanti dicek tuh. Dua, apa? Nanti ada program di sana, namanya surat Al-Mulk As-Sajdah. Dan baca tuh, kalau belum hafal, apa-apa, baca Al-Qur'an gitu. Al-Qur'annya jangan pakai HP ya. Kalau HP-nya banyak iklan, kadang lagi sholat keluar iklan yang gak jelas gitu. Gak sering, sering iklan gitu. Gak bagus itu, makanya baca Al-Qur'an. Gitu ya Bu ya, jadi mau sebelum tidur, mau setelah tidur, itu kedua-duanya dicontohkan ya. Ada dalilnya, gitu ya. Mau satu rakaat atau tiga rakaat, gak apa-apa. Atau lima rakaat juga. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Oh ya, saya menerangkan buku terakhir ya. Ini buku itu, ini sama aja ya. Jadi, kalau ini sudah jadi buku, ini saya bikin. Itu ada catatan kaki ya. Jadi kalau amal ibadah itu kan, apalagi yang ritual. Kawat itu ritual, sa'i itu ritual. Itu harus usahakan bagaimana Rasulullah melakukan itu. Kalau ingin tahu gimana Rasulullah melakukan itu harus baca hadisnya, jangan kata orang. Ya harus baca hadis. Gimana sih Rasulullah, sa'i Rasulullah itu kayak apa? Gitu, itu harus harus baca hadisnya itu. Baru tahu. Nah, kalaupun tambahan-tambahan, maksudnya bukan berarti membatalkan, tidak. Karena setiap orang kan beda-beda kemampuan, nah itu kemampuan. Dan sifatnya nggak wajib juga. Tapi, kalau kita benar gitu, Rasulullah melakukan ini ketika sa'i gitu, ketika naik apa yang dibaca, ketika di atas gimana yang dibaca, apa yang dilakukan, nah, itu harus baca hadis. Makanya setiap gerakan saya kasih catatan kaki dari sini tuh. Misalkan tentang sa'i, ini ada catatan kakinya, ada beberapa hadis sampai satu menit. Biar bapak ibu tahu, oh kalau sudah tahu kuncinya, kalau saya melakukan itu, kemudian ada satu dan lain hal yang tidak bisa kita lakukan, ya berarti memang tidak apa. Yang penting ini yang dulu. Berapa, Ustaz? Berapa? Halaman berapa? 22. Ya banyak halamannya, berapa yang mana? 122 ya. 22, Ustaz. Yang saya tentang Sa'i. Oh, ya. Sa'i ya. Nah, saya tentang ini. Contoh aja, contoh aja. Ya, misalkan nih, halaman 22, itu catatannya nomor berapa tuh? 46, coba lihat, 46 dicontoh aja ya. Catatan kaki nomor 46, nah gitu ya. Nah, di situ ada tuh, 46, kemudian beliau kembali ke rukun Hajar Aswad, berarti setelah tawaf. Jadi setelah tawaf itu, Rasulullah kembali ke Hajar Aswad. Ini prakteknya susah dilakukan. Kemudian beliau istilah, kemudian keluar dari pintu menuju Sofa. Tatkala mendekati Sofa, beliau apa yang dibacanya? Inna Sofa wal Marwata min sya'a'illah. Kan gitu ya. Kemudian beliau naik ke bukit Sofa sampai melihat Al-Baitullah, Baitullah, dan lantas menghadap kiblat. Berarti ketika naik apa yang dibaca oleh Rasulullah? Inna Sofa wal Marwata min sya'a'illah. Sampai di bukit Sofa, beliau menghadap ke mana? Ke Ka'bah, walaupun Ka'bahnya enggak kelihatan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Takbir. Kemudian lalu beliau berdoa antara takbir itu. Beliau berdoa dan mengucapkan takbir 3 kali, ya. Di situ ini 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menghadap ke kiblat. Kemudian beliau turun menuju Marwah sehingga kedua telapak kakinya tetap di tengah lembah. Beliau berjalan cepat hingga bila kedua telapak kakinya naik ke tempat yang agak tinggi, beliau berjalan biasa sampai ke Marwah, maka beliau melakukan di Marwah sebagaimana yang beliau lakukan di Sofa, sehingga beliau mengakhiri tawafnya sa'inya di Marwah. Jadi ketika di Marwah juga beliau melakukan sama ketika di Sofa. Ketika menaik mungkin Marwah, apa yang beliau baca? Inna Sofa wa Marwah min sya'irillah, gitu. Kemudian sampai di atasnya apa yang beliau lakukan? Menghadap Ka'bah, angkat kedua tangan, di hadis lainnya di bawahnya itu angkat kedua tangan, awali dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu beliau berdoa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibu coba pernah enggak yang umroh? Lihat orang yang tawaf. Begitu enggak? Jarang. Begitu, jarang melakukan itu. Tawaf kayak di Senayan aja. Ada yang sprint juga itu cepat banget itu sah gak secara pikisan, tapi kalau ikuti Rasul dia tidak ikuti, walaupun standar dasarnya sah ya. Jadi jangan mengatakan itu tidak sah karena itu ini bukan rukun, bacaan gerakan itu bukan kebacaannya ya, bukan wajib dan bukan rukun itu, nah gitu ya. Tapi kalau kita melakukan itulah yang sempurna. Khudu anni manaqibah. Kalau bisa mah ya sempurnakan saja. Maka perintahnya itu apa? Wa'timul hajjah wa qumul qalilah. Sempurnain. Karena banyak orang yang tawaf, sa'i, ta'aluk, wukuf, mabit yang tidak sempurna. Nah, sengaja saya cantumin dalil-dalilnya biar tahu dulu dasarnya gimana menurut Rasulullah. Kalaupun di lapangan kita tidak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting ilmunya tahu, kan gitu ya. Kalau ilmunya nggak tahu, kita jadi ngarang gitu. Ya gitu ya. Itu sebenarnya motivasi saya bikin ini biar tahu, tunjukkan sebenarnya gimana. Karena kita nggak bisa sebenarnya mencontoh sempurna Rasulullah itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Hanya bagaikan debu di tengah padang pasir yang luas, hanya sepercik saja yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Sedikit sekali. Oke. Walaupun terima kasih, maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tolong Ustaz Haji Yahya Umarwa yang tadi sedang